Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ارزقنا يا ربنا فهما سليما Alimna ta'wila ya Rabbana wa faqihna fid din wa akhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama al-amilin wa ma'a habibika sayyidina Muhammad urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'di. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para perindu cinta Al-Quran, semoga Allah senantiasa dan senantiasa menambahkan kepada kita kecintaan kepada Al-Quran dan memudahkan kita untuk memahami Al-Quran dan memudahkan kita untuk mengamalkan Al-Quran. Dan semoga Allah kelak menggiring kita di akhirat, di padang mahsyar bersama ahli Quran. Di tengah-tengah kita ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah sampai kepada surat Al-An'am. Wa tilka a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna Atainaha Ibrahim ala qawmihi narfa'u darajati man nasha' inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadayna wa nuhan hadayna min qabl wa min dhurriyati Dawuda wa Sulaymana wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwata fa yakfuru biha haula'i faqad wakalna biha qauman laysu biha bikafirin ulaika alladhina hadallahu fabihudahu muqtadih kullaa as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikrun in huwa illa dzikra lil 'alamin wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima 'ala qaumihi. Allah berfirman, itulah hujjah, bukti-bukti kebenaran yang kadang dihadirkan melalui lisan, yang kadang dihadirkan dalam bentuk sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Bukti kebenaran. Atainaha Ibrahim, telah aku berikan kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim, Allah beri hujjah, pandai berhujjah, berdalil, berdialog, Sebelumnya sudah pernah kita sebutkan ayat sebelumnya. Bagaimana ya Nabi Ibrahim meluluhkan, meruntuhkan keyakinan-keyakinan Namrud dan kaumnya tentang Tuhan Allah dengan keyakinan untuk meyakinkan bahwasanya hanya Tuhan Allah saja yang ada. Diajak berdialog, misalnya suruh melihat, masa Tuhan kayak rembulan begitu, hilang sesaat, ada sesaat. Masa Tuhan kayak bintang ke bintang, masa Tuhan kayak matahari. Tuhan gak seperti itu. Bahkan dalam tempat lain banyak hujah-hujah disebutkan. Dan Nabi Ibrahim itu termasuk Nabi yang paling banyak ceritanya di dalam Al-Quran. Paling banyak kisahnya Nabi Ibrahim. Termasuk diantaranya adalah waktu Nabi Ibrahim berdialog dengan kaumnya, termasuk Namrud sendiri mengatakan, aku Tuhan, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Dan gampang saja, Namrud itu dihadapannya ada dua orang. Hei Ibrahim, aku Tuhan, aku kalau menghidupkan bisa, mematikan bisa. Nih satu orang, dua orang dicecer. Aku ingin menghidupkan yang satu, saya biarkan. Yang satu tak bunuh, dipenggal lehernya mati. Itu kan, aku Tuhan bisa matikan dan menghidupkan. Nabi Ibrahim berhujjah. Baik, ayo. Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Namrud, kalau ente memang Tuhan, Allah telah menerbitkan matahari dari timur. Ana minta tolong kalau memang ente Tuhan, terbitkan dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Runtuh. Enggak bisa dia. Kalau bisa tadi kan mematikan, hidupkan. Kalau seolah di depan mata orang yang tertipu, ya dia berhak untuk menghidupkan, mematikan. Satu dibunuh, satu dilepas. Tapi sekarang menerbitkan matahari dari barat, enggak bisa. Banyak hujah-hujah yang didatangkan Nabi Ibrahim. Ini. Narfa'u darajatim man nasya. Maka dengan hujah kebenaran melalui lisan Nabi Ibrahim, itulah Nabi Ibrahim akan terangkat. Secara ilmiah akan terangkat. Secara wibawa di depan orang kafir akan terangkat. Dan dia terangkat di hadapan Allah. Maka siapapun yang membawa kebenaran, membawa hujah kebenaran, dia terangkat. Di hadapan manusia pun terangkat. Karena apa? Ilmiahnya terangkat. Kemudian mengangkat orang dari kesalahan dalam urusan akidah, kalau itu akidah, menjadi selamat, terangkat. Dan di hadapan Allah dicintai. Maka narfa'u darajatim man nasa. Dengan hujjah yang benar, seorang hamba akan terangkat. Inna rabbaka hakimun alim. Allah maha bijak. Maha bijak untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena seorang nabi diberi oleh Allah hujjah balighah yang jelas, yang bisa mengalahkan hujjah-hujjah palsu yang lainnya. Alim maha mengetahui. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu apa-apa kecuali diajari oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberitakan bahwasanya wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Telah kami beri kepada Ishaq dan Yaqub, diberi. Diberi apa? Keturunan yang istimewa. Nabi Ishaq keturunannya nabi-nabi yang sangat banyak. Kemudian Nabi Ibrahim diberi keturunan Ishaq, Nabi Ishaq. Kemudian diberi keturunan Nabi Ismail. Ishaq, kemudian Yaqub, kemudian turun ke bawah itu banyak nabi-nabi yang sangat banyak dari keturunan Nabi Ishaq. Nabi Ismail tidak ditunda oleh Allah, keturunannya disimpan, tidak ada muncul nanti nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullan hadaina, dan setiap keturunan-keturunan itu nabi-nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Kalimat wahabna ini pemberian muri. Jadi hibah itu adalah memberi sesuatu kepada orang yang semula dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Bukan haknya dia. Bukan hak Anda. Kemudian Anda diberi, maka itu hibah. Kalau memberikan hak Anda, itu bukan hibah. Saya punya utang kepada Anda. Kalau saya memberikan kepada Anda, saya bayar utang. Tapi hibah adalah memberikan sesuatu yang semula dia tidak punya hak untuk itu, lalu diberi. Dan ini isyarat bahwasanya Allah yang berhak memilih, Allah yang memilih, Allah yang memberi hibah. Diberikan kepada Yakub dan Ishak, diberikan kenabian, diberikan keturunan yang baik-baik. Nuhan dan juga Nabi Nuh diberi oleh Allah, adaina diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala min qablu, sebelum adanya Nabi Ishak dan Yakub. Ada lebih dulu Nabi Nuh yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzurriyyatihi, dan keturunan dari Nabi Nuh, Dawud. Di sini disebutkan dalam rentetan ayat ini adalah nabi, 25 nama nabi yang harus keyakini. Nabi itu jumlahnya banyak, nabi dan rasul. Nabi pernah, Rasulullah pernah ditanya, berapa sih jumlahnya nabi dan rasul? Nabi menyebut 120.000. Banyak. Nabi 120.000. Tapi tidak diberitahu di dalam Al-Quran kita kecuali hanya 25 saja. Dan dari 25 pun ada yang diceritakan panjang, seperti kisah Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Ada yang ceritanya pendek-pendek seperti Nabi Soleh. Ada yang disebutkan namanya, tidak disebutkan ceritanya. Nabi Yasa. Ada disebut tok, tapi tidak ada ceritanya sama sekali. Jadi ada 3 martabat Nabi. Tiga model Nabi yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Nabi yang pertama, Nabi yang disebutkan sekaligus disebutkan ceritanya panjang. Ada Nabi yang disebutkan namanya, disebutkan ceritanya sekedar-sekedar saja. Ada Nabi disebutkan namanya tapi tidak disebutkan ceritanya. Yang keempat, ada Nabi yang tidak pernah disebut namanya, disembunyikan. Dari 120.000 tadi. Maka dalam akidah kita yang wajib diimani, kenapa kok cuma 25? Karena membangun iman itu harus dengan hujjah, dalil yang qat'i, pasti, dan itu adalah Al-Quran dan hadith-hadith mutawatir. Yang disebutkan di dalam Al-Quran Nabi itu hanya 25. Di sini ada 18. Ini dari rentetan ayat ini kurang lebihnya 18. Dan yang mengingkari Nabi Yasa kafir, yang mengingkari Nabi Yunus kafir, yang mengingkari Nabi Lut kafir, itu nabi semuanya. Tidak boleh membeda-bedakan. Tidak boleh kita membeda-bedakan, semua adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengingkari satu saja kafir, keluar dari iman. Kita mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi. Kita mengakui Nabi Musa sebagai nabi. Maka kalau ada di antara umat ini kok mengingkari nabi, maka antara nabi dengan nabi ini ada kesinambungan. Dan saling berikrar akan keabsahan kenabiannya itu. Dan itu dari wahyu. Tidak ada nabi yang diutus zaman dulu kecuali harus mengakui Nabi Muhammad. Harus mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan umat Nabi Muhammad pun harus mengakui nabi-nabi yang sudah disebut oleh Allah. Enggak boleh aku hanya percaya dengan nabiku saja, Nabi Muhammad, aku enggak percaya Nabi Ibrahim, aku enggak iman. Dan kita meyakini agama yang dibawa oleh nabi-nabi itu adalah agama benar. Agama yang dibawa Nabi Isa adalah agama benar. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa agama benar. Dan urusan keimanan dan akidah tidak ada perbedaan antara agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi Ibrahim tidak mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan ajaran Nabi Isa dan Musa. Ini yang harus kita yakini. Akan tapi kita harus tahu juga bahwa sunnatullah dan kehendak Allah, Allah membiarkan agama-agama itu begitu saja tanpa ada jaminan tentang penjagaan tentang kitab suci. Sehingga terjadilah perubahan-perubahan di dalam Taurat. Terjadi perubahan-perubahan dalam Injil dan kitab suci yang lainnya. Ada perubahan. Akan tapi untuk Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Adapun Al-Quran dijaga oleh Allah. Dijaga oleh Allah. Tidak ada satupun bisa merubah Al-Quran. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, tidak ada lagi nanti yang bakal datang dengan wahyu baru, sudah tidak ada. Maka dibuat oleh Allah, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan pedomannya Al-Quran itu mencakup semua kitab-kitab suci yang terdahulu. Kalau bicara tentang makna ketauhidan yang ada di dalam Taurat dan Injil, semuanya sudah tersimpulkan di dalam Al-Quran. Kemudian setelah itu ditempel, sudah tidak bisa lagi ada perubahan. Tidak akan ada yang bisa merubah Al-Quran. Jadi kalau kita bicara tentang Nabi Musa, saya percaya kita harus yakin bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi Musa adalah benar. Agama yang dibawa oleh Nabi Isa adalah benar. Akan tapi yang perlu kita fahami juga bahwasanya ada di sana perubahan-perubahan. Dan perubahan itulah yang tidak benar. Yang sudah terjadi pada kitab suci mereka, ada perubahan. Maka di akhir zaman ini ada orang yang berupaya untuk mengembalikan kita kepada agama. Kita kan agama satu wadah ya. Nabi Musa, Isa, keturunan juga dari Nabi Ibrahim, dan juga agama kita kan kembali kepada Nabi Ibrahim. Sehingga ada akhir-akhir zaman milah Ibrahim, pengen kembali kepada agama Nabi Ibrahim. Biar kita semakin bisa membuat sebuah persatuan antara agama dengan agama. Islam pun sumbernya dari Nabi Ibrahim. Dan ada di Cirebon juga ada. Di mana-mana ada, unik. Mereka membawa Al-Quran juga. Jadi hal-hal ini dibawa riwayat-riwayat hadis, ayat-ayat kayak gini. Pengakuan-pengakuan bahasanya kita ini dengan Nabi Ibrahim, agamanya sama, akidahnya sama. Ini disebut sepintas saja. Tidak dijelaskan bahwasanya yang diseru oleh Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa adalah ketauhidan. Kalau memang mereka itu yang mengaku adanya milah agama, yang mengatasnamakan agama serumpun, agama satu wadah, agama yang sumbernya sama Nabi Ibrahim, sempurna dong ayat Al-Quran mengatakan bahwasanya Nabi Isa bukan Tuhan. Runtuhlah. Apa yang mereka katakan? Ini ada upaya-upaya ya, upaya-upaya mencampur adukkan agama, dan ini termasuk fitnah terbesar. Dengan hujah, seolah-olah mereka ingin mengembalikan kepada kebenaran. Bahkan indah, bayangkan. Semuanya kan dari Nabi Ibrahim. Bahkan Islam saja mengakui sebagai ahli kitab. Kenapa kok kamu mengatakan dia kafir? Kalau mengatakan masalah kafir itu bukan dimiliki oleh orang Islam saja. Mereka menganggap orang selain mereka, agama mereka adalah kafir. Dengan kalimat yang berbeda-beda, sesaat dikatakan Anda domba yang hilang barangkali. Atau macam, semua masalah itu beda di kalangan mereka pun mengatakan. Kekafiran. Sama sebetulnya setiap agama. Yang perlu kita hadirkan untuk membangun kebersamaan, itu adalah bukan kita harus menyamakan, menganggap semua agama itu sama. Kalau memang dasarnya sama, tapi ada perubahan di sana. Agama Nasrani dengan Yahudi tidak ada pertemuan di dalam masalah keimanan. Keyakinan-keyakinan mereka berbeda. Keyakinan tentang Uzair, tentang Nabi Isa dan sebagainya itu berbeda. Maka mereka telah rusak. Agama mereka bukan agama tauhid lagi. Boleh kita kembali kepada agama Nabi Ibrahim, artinya agama tauhid. Ya belum ada perubahan. Nabi Isa pun kita datang keimanan sama dengan keimanan Nabi Isa alaihissalam. Kita sama dengan keimanannya Nabi Musa alaihissalam. Tapi keimanan, berita-berita keimanan Nabi Musa, Nabi Isa yang belum dirubah. Akan tapi di saat sudah datang kepada kita buku-buku keimanan tentang agama-agama yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, kalau sudah tidak ada tauhid, bukan tauhid tentang ketuhanan, keesaan Allah, kemahatunggalan Allah, maka jelas itu ada perubahan. Dan ini ada seruhan, kalimatnya seindah kita itu satu keluarga sebetulnya kita ini, antara Nasrani Yahudi. Loh, memang kalau kembali kepada dasarnya iya, cuman ini penyelewengan. Dan penyelewengan itu ada penyelewengan yang dimaafkan. Oh, dalam sebuah organisasi saya ada yang dipecat kok. Dalam sebuah organisasi ada. Kalau keluar dari rambu-rambu organisasi, dipecat. Organisasi kemanusiaan saja ini, dipecat. Tentang agama pun begitu. Kalau sudah tidak berpegang, dipecat. Jadi mengatakan selain Allah adalah Tuhan itu dipecat dari agamanya Nabi Isa itu. Tidak dianggap. Yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, itu dipecat. Namanya murtad. Di dalam agama Islam seperti itu. Maka jangan mudah tergiur propaganda-propaganda akhir zaman ini yang sebetulnya sesaat, yang sudah dari dulu ada. Karena dimunculkan oleh anak-anak muda yang belajar agama sedikit-sedikit, pengen jadi orang yang moderat. Kita pemersatu antara agama-agama. Agama-agama tidak bisa disamakan. Justru yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita adalah kita mengerti tentang perbedaan. Justru kalau kita bohongi anak-anak kita yang berbeda, kita katakan sama, itu yang menjadi sebab permusuhan. Kalau berbeda, katakan berbeda. Kemudian setelah itu, bagaimana dengan perbedaan kita untuk saling menghargai. Itu yang terpenting, bukan dikatakan sama. Hitam sama hijau, dikatakan sama. Gak bisa sama, debat terus. Kamu senang yang mana? Ada seorang warnanya hobi, warnanya merah. Yang satu warnanya hijau. Padahal tinggal dibagi saja, ambillah hijau untukmu, kemudian ada dua warna, yang satu merah. Enggak, jangan disama-samain. Lah Anda pengen menyamakan, Anda tuker saja, enggak terima dia. Saya senang hijau, yang senang merah. Oh sama saja, oh enggak sama. Yang berbeda dikatakan sama, itu berbeda. Ini tentang warna. Tentang agama berbeda, bagaimana dikatakan sama tentang ketauhidan disamakan dengan yang lainnya. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran dicoplok itu untuk sekelompok tertentu, untuk merusak agama Islam. Sehingga kemudian setelah itu sudah mengambil ayat Al-Quran tidak sempurna pengambilannya, lalu mengatakan kamu ini Islam salah. Yang benar adalah Islam saya, yang mengakui agama lain sebagai agama kebenaran. Agama yang dibawa Nabi Isa memang benar, dan agama yang dibawa Nabi Isa Musa juga benar. Tapi sudah ada perubahan. Dan itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Sebut juga dong tentang perubahan itu. Kok bisa dia menyamakan antara Yahudi Nasrani saja tidak sama kok. Kita bukan mengkritisi tentang kesalahan mereka di saat menyamakan Islam dengan agama yang lain. Antara agama dengan agama saja mereka sudah berbeda. Hindu dengan Buddha berbeda. Hindu dengan Nasrani beda. Maka bingung ini orang akhir zaman. Itu sok cerdas katanya. Profesor, doktor. Tapi ternyata mereka tidak bisa membedakan sesuatu yang sangat jelas. Akal mereka tuh bisa paham. Jadi yang katanya pintar jadi bodoh saat itu. Coba pahami tentang ketuhanan Allah yang Maha Esa dengan ketuhanan. Adapun jika ada orang Nasrani yakin dengan keyakinan lalu tidak percaya dengan keyakinan kami, itulah yang harus kita pahami. Enggak boleh gara-gara itu lalu kita berantem terus. Enggak ada. Tapi jangan saya harus meyakini keyakinan mereka atau sebaliknya. Baik. Ini termasuk ayatan semacam ini kami satu wadah dilihat. Nabi Ibrahim punya keturunan dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi Isa kita anggap sebagai nabi bukan Tuhan. Wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina wa min dzurriyyati, di antara dzurriyah keturunannya dari badan Sayyidina Nuh, keturunan Sayyidina Nuh adalah Daud, wa Sulaiman, Ayyub, Yusuf, wa Musa, Nabi Musa wa Harun. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang baik. Perjuangan Sayyidina Nuh. Perjuangan Sayyidina Nuh alaihi salam. Nabi Nuh AS berjuang dan berjuang, memperjuangkan keimanan akidah. Perjuangan Nabi Nuh, semua yang punya perjuangan yang karena Allah, tidak akan Allah sia-siakan. Lihat, najzil muhsinin. Kalau hari ini, detik ini, Anda berjuang, kalau berjuang bukan karena Allah, tidak akan ada balasan. Balasannya sanjungan manusia, oh hebat, berjuang di masjid sana, berjuang di pondok sana, berjuang di sana, kalau bukan karena Allah, tidak akan dibalas oleh Allah. Tapi Allah sudah berjanji di sini. Kadzalika begitulah, najzil muhsinin, akan kami balas semua orang-orang yang telah berbuat baik. Nabi Nuh lihat, perjalanan yang panjang. Di dalam berdakwah, terus dan terus berdakwah dan tidak pernah henti karena Allah Subhanahu wa taala, akan diberi oleh Allah keturunan yang baik. Dan semua pun itu rumus yang tidak akan dirubah oleh Allah. Selagi Anda benar berbuat baik karena Allah, maka Allah akan beri kabar kebaikan bagi Anda. Keturunan-keturunan akan dijaga oleh Allah. Nah ini. Maka berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika, begitulah Allah membalas najil muhsin, orang berbuat baik. Nabi yang telah berbuat baik, kebaikan-kebaikan akan Allah beri nanti keturunan-keturunan yang menghibur kakek moyang mereka. Kami ajak semuanya pada detik ini, saat ini, ayo berpikir tentang mencetak kader-kader istimewa di masa yang akan datang dengan cara kita membangun kebaikan untuk kita, pada diri kita, dengan gemar melakukan kebaikan dalam kebersamaan, peduli dengan anak-anak yatim, peduli dengan orang fakir, peduli dengan masjid, peduli dengan program dakwah. Kalau Anda tulus, tidak akan dibiarkan. Kalau Anda tulus, tidak akan disia-siakan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Begitulah Allah akan membalas. Anda akan diberi kabar gembira saat Anda di alam barzah dengan cucu yang betul-betul selalu menjadikan sebab datangnya kebaikan kepada Anda. Tidak tahu ini cucu yang keberapa. Tidak mungkin tidak. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah akan beri itu semuanya. Akan tapi begitu sebaliknya, kalau orang tidak pernah punya kebaikan, apalagi kerjaannya ganggu orang, dia akan dikagetkan. Dalam hadis Nabi, Allah fi audil abdi makanal abdu fi audi akhihi. Kalau Anda sibuk dengan menolong orang lain dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan menolong kita. Maka jangan begitu sebaliknya, jangan kita membuat program misal dagang saja ganggu orang, jualan sesuatu yang merusak anak-anaknya orang. Jangan. Jika Anda ingin berbisnis, berbisnislah yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan Anda berbisnis yang merusak orang lain, merusak akhlak orang lain. Anda bisa. Rizki Allah luas, banyak. Ada jaminan semua dari Allah. Akan tapi kadang orang itu tidak diberi oleh Allah taufik. Matanya jadi tertutup, seolah-olah rizki di hadapannya hanya di itu saja. Tidak ngerti padahal di situ tidak ada keberkahan, mungkin banyak dosa di dalamnya. Bahkan mungkin usahanya banyak mengganggu anaknya orang. Saya pernah ingatkan salah satu orang yang insyaf punya usaha adalah membuka suatu tontonan setiap habis maghrib, setiap saat anak itu pada lari dari ngaji, lari belajar hanya untuk nonton di situ. Jamnya sudah tidak tertentu, misalnya game dan seterusnya. Apakah tidak ada pekerjaan yang lain, wahai saudaraku yang tercinta? Bapaknya marah-marah, duitnya banyak habis, anaknya tidak belajar, matanya terakum, segala macam. Ambil sesuatu yang bakal bermanfaat. Sama-sama bekerja. Itulah orang cerdas, bekerjalah engkau sesuatu yang di situ ada manfaat secara materi Anda dapat. Tapi lebih dari itu, Anda niati untuk menolong anaknya orang agar semakin baik. Ini, memilih tempat bekerja pun juga penting. Saya pernah singgung ini, yang jualan di pinggir jalan sana itu ibu-ibu, bapak-bapak yang jualan di sana itu beda dengan orang yang berjualan di tempat yang di situ ada hanya untuk maksiat saja. Tapi orang yang ditutup mata hatinya enggak mikir begitu, yang penting banyak duit. Tapi kalau sudah orang mendapatkan taufik dan pertolongan dari Allah, kenapa kok dia dagang di situ? Dia dagang di situ menolong orang yang ngaji, nanti kelaparan beli nasi di sana. Lebih dari itu, dia bisa ikut mendengar. Itu namanya orang yang dipilih oleh Allah. Seperti nabi, kenabian dipilih oleh Allah. Enggak ada orang daftar saya mau jadi nabi, enggak bisa, dipilih. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang Anda dapat itu juga pilihan dari Allah. Dan bisa jadi kebaikan yang Anda dapat hari ini karena baiknya orang tua Anda saat itu. Dan kebaikan yang akan didapat oleh anak-anak Anda juga karena kebaikan Anda saat ini. Ada kesinambungan. Maka berpikirlah yang cerdas saat ini. Ayo, Anda bekerja di mana hari ini? Kerja, rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Enggak akan lepas jatahmu itu, enggak akan hilang. Dan semuanya sudah dijatah. Kalau kamu harus punya uang 1 juta hari ini, ya tetap 1 juta. Cuman cara mengambilnya lewat jalur kanan, jalur kiri. Sama 1 juta. Kenapa kok kita itu urusan begitu jadi pusing, ayo? Sehingga seolah-olah sudah Allah tidak bisa beri rezeki kecuali harus dengan cara ini. Haram padahal. Tidak berkah. Ganggu anaknya orang. Sehingga setiap habis maghrib cari anaknya susah. Kemana larinya? Ketemu di tempat tersebut. Main. Game misalnya. Ambillah pekerjaan yang sekiranya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Dan ingat, kalau itu kebaikan yang Anda lakukan, Allah akan balas. Wa Zakaria wa Yahya, dan Nabi Zakaria ada kisahnya, tapi tidak panjang. Nabi Yahya juga, wa Isa, wa Ilyas, kullun minas solihin, mereka itulah nabi-nabi yang soleh. Nabi-nabi yang soleh. Istilah solihin, soleh. Soleh, baik di dalam dirinya sendiri. Mengabdi kepada Allah, seorang nabi. Wa Ismaila wal Yasa. Ismail ada disebutkan kisahnya. Hampir berbarengan dengan kisah Nabi Ibrahim. Adapun Yasa tidak banyak, tidak ada disebutkan kisahnya. Wa Yunus ada kisah Nabi Yunus. Wa Lut ada sekelumit tentang Nabi Lut. Wa kullan faddalla 'alal 'alamin, mereka itu kami angkat, kami muliakan di antara semesta. Mereka adalah makhluk terbaik di zamannya. Setiap nabi adalah makhluk terbaik di zamannya. Dan Nabi Muhammad makhluk terbaik di setiap zaman. Jadi nabi-nabi itu makhluk terbaik pada zamannya. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad adalah makhluk terbaik. Katakan faddalna 'alal 'alamin, yang sudah kami angkat, kami muliakan di antara semesta semuanya. Jadi makhluk terbaik pada zamannya nabi-nabi itu. Adapun baginda Nabi Muhammad bukan makhluk terbaik pada zamannya saja, tapi makhluk terbaik setiap masa. Mulai dari nabi-nabi terdahulu sampai akhir zaman, Nabi Muhammad adalah makhluk yang terbaik. Wa min abai wa dzurriyyati wa ikhwanihim. Ya, termasuk yang dipilih dari para nabi-nabi miku adalah saudara-saudara mereka. Para nabi-nabi yang dipilih oleh Allah, keturunan-keturunannya. Jadi dari nabi-nabi punya keturunan-keturunan yang dijaga. Dan Nabi Ibrahim diberi kabar gembira tentang keturunan yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jadabainahum, dan telah kami pilih mereka, para nabi itu dipilih oleh Allah. Sehingga nabi, kenabian itu bukan iktisab, bukan dicari. Kalau orang menjadi alim bisa saja dia belajar menghafal menjadi alim, tapi kenabian tidak. Tidak bisa orang mencari-cari, saya pengin jadi nabi. Saya pengin puasa banyak, ini pengin jadi nabi, enggak bisa. Dan Nabi sudah selesai, Nabi Muhammad sudah selesai, penutup. Tapi akhir-akhir ini banyak orang ngaku Nabi ini. Dan berlaku lagi di negeri kita ini. Wahdainahum ila sirati mustaqim, dan kami beri petunjuk Nabi-Nabi itu kepada jalan yang lurus. Jalan kebenaran. Dalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadih. Itulah hidayah Allah yang diberikan melalui para Nabi-para Nabi. Para nabi datang dengan hidayah, datang dengan petunjuk. Hidayah, petunjuk. Setiap nabi membawa petunjuk dengan wahyu yang diturunkan kepada mereka untuk umatnya. Dan setiap umat pun terbagi dua, ada yang ikut petunjuk dan ada yang tidak. Tanpa terkecuali, pengikut Nabi Muhammad pun, umat Nabi Muhammad pun demikian. Ada yang bisa mengambil petunjuk, ada yang tidak. Ada Sayyidina Bakar dan seterusnya, ada Abu Jahal dan seterusnya, ada. Itu petunjuk diberikan oleh Allah kepada para nabi untuk memberikan petunjuk kepada umat. Semua nabi ada petunjuk, ada pegangan, pedoman. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Akan tapi ingat, Allah akan hanya akan berikan petunjuk kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya bisa dipahami lain bahwasanya beruntunglah siapapun yang telah dikehendaki oleh Allah dapat untuk mendapatkan petunjuk. Anda pun lihat di kampung Anda pun lihat berbeda-beda. Ada orang yang diberi oleh Allah petunjuk sehingga menjadi Anda bisa menghadiri pengajian. Ada lagi yang tidak mendapatkan petunjuk, hari ini pun mungkin tidak sholat dan sebagainya, karena dipilih oleh Allah seperti itu. Maka sering-seringlah Anda menghadirkan puji syukur kepada Allah. Bahwasanya Allah telah memilih Anda. Kalau Anda tidak mensyukuri nikmat kemudahan Anda untuk menghadiri tempat mulia seperti ini, kalau Anda tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada Anda untuk menjadi umat Nabi, kalau Anda tidak mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada Anda karena Anda masih rindu untuk mencintai Nabi, kalau Anda tidak syukuri nikmat bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka itu orang-orang yang semula percaya kepada Nabi Ibrahim, percaya kepada Nabi Musa sebagai nabi yang membawa pesan dari Allah, kemudian percaya kepada Nabi Isa alaihissalam, dan percaya kepada nabi-nabi yang lainnya, itu pun tidak cukup, harus dijaga. Kalau ternyata setelah mereka mempercayai Tuhan Allah misalnya, seperti yang diyakini oleh pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, percaya akan Tuhan Allah, kok kemudian setelah itu nyelewengkan akidah, asyraku, menyekutukan Allah. Ini berlaku bukan saja kepada umat Nabi Muhammad, kepada umat terdahulu. Umat terdahulu, kalau ada umat Nabi Muhammad sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berubah akidah namanya murtad, habislah pahalanya. Habis pahalanya. Dan itu juga berlaku kepada umat terdahulu. Pengikut Nabi Isa, kau menyekutukan Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah, langsung habis semua pahalanya. Habis, tidak ada yang tersisa. Lahabita anhum ma kanu ya'malun, akan terhapus dari semua amal yang pernah mereka lakukan. Na'udzubillah. Maka kita harus waspada. Jangan kita ini masalah keimanan ini main-main. Kadang na'udzubillah orang guyonan tentang keimanan yang bisa menjadikan sebab kita keluar dari iman. Nabi Muhammad, Al-Quran, malaikat, surga. Ini adalah sesuatu harus kita yakini. Solat, tidak perlu guyonan solat. Kalau sudah takut guyonan kebablasan, ada makanya termasuk ustadz sekalipun kalau sudah biasa guyonan, apalagi guyonannya syariat. Guyonan agama, na'udzubillah. Malaikat jangan bikin guyonan. Malaikat bikin guyon. Ada orang guyonan tentang malaikat, bercerita tentang malaikat, na'udzubillah. Al-Quran. Besar dosanya, bahkan bisa saja keluar dari iman tanpa mereka sadari. Sholat. Tidak usah guyon, katakan sholat, sholat. Ada sebaikan orang, ayo sholat. Itu enggak langsung bergegas sholat, masih menjawab. Oh, sholat kan nomor dua. Terus, nomor satu syahadat. Biarpun guyonan enggak benar, itu kan urutan dalam rukun Islam. Enggak boleh main-main. Harus bersolat marhaba. Ya. Kalau Anda belum bisa saat ini, mungkin menit berikutnya. Enggak usah ngomong yang aneh-aneh. Kadang ada orang guyonannya tentang syariat. Tentang agama. Jadi itu besar di hadapan Allah. Hukumannya besar di hadapan Allah, bisa saja dianggap sebagai orang yang keluar dari iman, namanya murtad ini. Menyekutukan Allah, habis pahalanya. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwata. Mereka-mereka para nabi itu, para nabi yang disebutkan tadi 18 tadi dan 25 dengan ayat yang lainnya, mereka itu telah kami beri kepada mereka alkitab, kitab suci. Cuman kita tidak wajib tahu kecuali 4. Kenapa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an hanya 4? Masih banyak nabi-nabi yang lain yang kita tidak tahu. Bahkan mungkin sekali agama-agama yang bertebaran di penjuru dunia ini juga agama-agama Allah. Cuman sudah berubah. Tidak mustahil. Tidak mustahil munculnya agama-agama yang lain. Hindu, Buddha itu mula-mula juga dari agama Allah. Cuman berubah. Karena sudah berubah, gak penting lagi kita mengurusinya sudah. Seperti agama Nasrani dan Yahudi. Kami telah berikan kepada mereka kenabian. Alkitab, kitab suci. Wal hukma, pemahaman. Wan nubuwah, kenabian, pemahaman tentang hukum-hukum dan seterusnya. Ini diberikan kepada para nabi-nabi. Fa yakfur biha haula. Kalau ternyata nanti mereka-mereka itu kok tidak mau menerima, kok kafir, ingkar, hati-hati. Ini bukan berlaku kepada umat terdahulu saja. Hei pengikut Isa, kalau engkau ingkar, wahai pengikut Musa, kalau engkau ingkar, awas. Akan diganti oleh Allah orang yang siap untuk menerima. Rugi. Begitu juga umat Nabi Muhammad SAW. Hadiah diberikan oleh Nabi. Ini loh, hei orang Mekah. Ini Muhammad datang dengan wahyu, dengan petunjuk. Kau terima atau tidak? Kalau kamu tidak menerima, enggak akan mengurangi kebesaran Nabi Muhammad. Tapi sudah merupakan sunnah Allah. Kalau ada seseorang tidak diterima di tempat tersebut, ingat. Karena dia harus diterima. Karena kebenaran dari Allah. Harus diterima. Cuman yang beda adalah siapa yang menerima. Mungkin masuk satu kaum tidak diterima. Ketahuilah, kalau kamu tidak menerima dia, akan sudah aku persiapkan kaum lain yang bakal menerimanya. Yang rugi adalah kamu yang tidak bisa menerima. Pindah ke tempat lain, terima. Nabi Muhammad juga demikian. Di Makkah, orang tidak bisa menerima Nabi. Sampai diboikot, makan tidak bisa, sampai kelaparan, sampai. Tersiksa Nabi. Sahabat Nabi tersiksa oleh mereka. Kalau memang kamu tidak bisa menerima, sudah disiapkan oleh Allah di Madinah. Orang yang siap menerima. Dan begitulah sunnah dakwah. Sunnah dakwah seperti itu. Asalkan kita tulus, nanti pasti disiapkan oleh Allah orang yang bakal menerima kita. Di sini katakan, wa yakfur biha ula'i faqad wakalna. Kalau mereka itu ingkar, setiap umat, kaumnya Nabi, kok ingkar dengan apa yang dibawa Nabi? Kufur, tidak mau menerima apa yang dibawa Nabi. Termasuk di sini Nabi Muhammad. Kalau ingkar dengan dibawa Nabi Muhammad, faqad wakalna biha qauman, sudah aku persiapkan. Aku berikan, aku kirim kaum laisu biha bikafirin yang tidak akan mengingkari itu semuanya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hei orang Mekah, kalau kamu tidak mau menerima Muhammad, sudah aku siapkan di Madinah. Dan betul, Nabi Muhammad pergi ke Madinah, disambut di Madinah. Sehingga beberapa tahun kemudian baru kembali ke Mekah. Ingat, ini adalah sunnah dakwah itu seperti itu. Artinya para juru dakwah pun karena dia adalah mewakili Nabi, penerus Nabi, tidak perlu dia terlalu ketakutan di saat tidak diterima di satu kaum. Artinya apa? Kalau tidak diterima di satu kaum, maka telah Allah siapkan kaum lain yang bakal menerimanya. Dan begitulah perjuangan. Perjuangan Nabi Muhammad pun demikian. Bahkan Nabi pun pernah dipukuli, disiksa, dan terusnya di Taif. Di kampungnya sendiri, dari sukunya sendiri, dari kaumnya sendiri, masyarakatnya sendiri, tetangganya sendiri tidak menerima. Tapi Allah persiapkan orang-orang yang telah menanti bagi Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ulaikal ladzina hadallah. Itulah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Yang diberi petunjuk oleh Allah. Kaum-kaum yang mudah menerima kebenaran. Ada pesan kebenaran, tidak usah ambil pusing. Kebenaran ini dibawa oleh para ulama. Kalau zaman sekarang. Dan ulama mengambil dari Nabi. Tidak ada alasan bagiku itu untuk menerimanya. Untuk menolaknya. Tidak ada alasan bagiku untuk menolaknya. Aku terima. Karena ulama. Makanya kalau dia menerima, beruntung dia. Kalau tidak menerima, oh, kebenaran harus sampai. Tinggal yang menerima siapa. Sama kami serukan kepada siapapun dalam perjuangan. Di dalam pondok ini ada program program dakwah. Ada pesantren, ada media radio, ada bermacam-macam. Lihat. Allah menghendaki ini semua harus ada. Dan kenyataannya ada. Dan Allah menghendaki semua ini terjadi. Kalaupun seandainya kok kita tidak berjuang di sini, akan dikirim orang lain kok oleh Allah. Karena ini harus ada. Kalau seandainya Anda tidak ikut membantu, tidak perlu khawatir, pasti akan dikirim orang lain yang akan membantu. Tinggal Anda ingin menjadi yang mana? Itu pertanyaan. Pasti akan membantu. Dan Alhamdulillah hari ini pun demikian juga. Tetap ada yang makan. Bahkan sebelum Anda membantu pondok ini pun, anak-anak santri makan kan? Setelah Anda membantu hari ini, tetap makan. Karena harus ada ini semuanya. Sunnah Allah ini perjalanan dakwah harus terjadi dan ini harus berjaya, harus berkembang. Kalaupun Anda tidak mau berjuang, tetap Allah akan kirim pejuang. Maka berpikirlah. Daripada diganti orang lain, mending saya. Harus begitu dong. Saya pengen selamat, biar saya yang berjuang. Sebab apapun bentuknya ini harus terjadi. Tidak tahu di mana lagi nanti pondok yang akan kita buat. Allah menghendaki ada pondok di sana, pondok di sana, pondok di sana. Beruntunglah yang menyambut. Sebab kalaupun tidak disambut oleh sekelompok kaum, maka akan disambut oleh sekelompok yang lainnya. Akan disambut oleh sekelompok yang lainnya. Dan sekelompok yang lainnya telah Allah persiapkan dengan hidayah di dalam hati mereka. Kalau Anda tidak mau peduli dengan perjuangan saat ini yang ada di mata Anda. Kalau Anda tidak greget untuk mengikutinya. Khawatir dikirim oleh Allah orang selain Anda. Dan Anda menjadi orang yang tertinggal dari perjuangan. Maka bergegaslah untuk menyambut seruan perjuangan. Fabihudahum ikhdadih. Maka petunjuk-petunjuk itulah hendaknya engkau ikuti, kata Allah. Petunjuk yang engkau ikuti. Petunjuk yang harus kita ikuti adalah, kan, kalau para sahabat Nabi SAW mengikuti para sahabat yang benar, yang membawa kebenaran. Jadi gini, Nabi membawa hidayah, diikuti oleh sahabat Nabi. Lah sahabat Nabi yang saat itu menerima Nabi itulah yang membawa petunjuk, ikuti mereka. Dan seterusnya. Dan siapapun yang telah Allah kirim kepadamu membawa petunjuk, itulah ikhtadi, turuti mereka, ikuti. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang sia-sia. Dan tidak akan mendapatkan kebaikan. Na'udzubillah. Kadang kita sering menyanyiakan. Menyanyiakan kesempatan untuk berbuat baik. Biasanya yang menjadikan kita itu tertunda dari melakukan kebaikan adalah di saat cara berpikir kita ini sudah bukan berpikir jangka panjang, akhirat. Dan memang benar, subhanallah ya. Ini banyak kejadian-kejadian yang selama ini dirasakan oleh para juru dakwah. Kadang mengharap kepada seseorang, memang tidak boleh berharap. Saya juga pernah berharap. Dan mungkin semua juru dakwah seperti itu, berharap. Kelihatannya orang ini secara zahir dia bisa bantu dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Akhirnya mulai basa-basi ini. Tingkah lakunya sudah enggak benar nih Ustaz. Tidak dipilih oleh Allah tuh manusia. Enggak bantu juga. Hati saya rusak. Sehingga kalau duduk sama orang menjadi beda-beda. Kan kelihatan dia kaya. Tidak semua orang kaya bisa membantu loh, percaya. Tidak semua orang kaya bisa membantu perjuangan kok. Karena urusannya bukan urusan kekayaannya. Urusannya dipilih oleh Allah atau tidak. Banyak orang banyak duitnya tapi tidak bisa berjuang kok. Tapi ada orang yang datang ke sini, masya Allah, gajinya tuh setiap harinya tuh pas-pasan tapi masih menyisihkan uangnya untuk bisa membantu pondok, ada kok. Ini itu hidayah yang Allah berikan. Tidak jaminan. Anda melihat orang kaya raya banyak, mungkin di kiri kanan Anda. Anda bangun masjid, lihat. Anda melihat pembangunan masjid yang besar. Oh, ada orang kaya raya. Apa yang diperbantukan untuk masjid? Belum tentu. Karena kekayaan bukan jaminan. Tapi jaminan orang menjadi mulia adalah kalau sudah dikirim oleh Allah hidayah. Dipilih oleh Allah. Tinggal Anda mau dipilih atau tidak. Ini. Kalau tidak mau dipilih, ya menjadi orang yang terhinakan selamanya. Maka bergegaslah. Menyeru panggilan Allah. Yang melalui baginda Nabi Muhammad. Kemudian diteruskan oleh para ulama. Di saat mereka mengajak kebaikan, jangan sampai Anda menjadi golongan orang yang tertinggal. Sebab apa? Seruan kebaikan itu terus akan berjalan. Dan setiap seruan pasti ada yang menyambut. Tinggal manusianya ini siapa. Seruan dari Allah akan disambut oleh hati yang dipilih oleh Allah. Kalau Anda tidak menyambut, khawatir Anda tidak dipilih oleh Allah. Na'udzubillah. Akan tapi bergegaslah kita dimanapun segera kebaikan. Biarpun mungkin Anda tidak bisa beri secara maksimal. Mungkin di musola Anda, saya kembalikan. Di kampung Anda kok gerakan, ayo ibu-ibu, bapak-bapak mohon maaf ini bantuan. Ini madrasah di pondok kita sudah, di kampung kita sudah mulai hancur. Kita ingin menaikkan genteng, semen dan sebagainya. Kalau Anda diam saja, khawatir hati Anda tidak hidup, tidak dipilih oleh Allah. Langsung saya. Berapa? Diukur kemampuan Anda. Kalau Anda kaya yang banyak. Orang kaya kok sedikit. Kalau sedikit ya semampunya. Semen satu saja deh saya. Berarti Anda dipilih saat itu. Mungkin Anda tidak punya apa-apa kecuali 200 rupiah. Ya, ini adanya. Saya punya itu. Jangan sampai panggilan itu tidak ada sambut. Kalau panggilan itu tidak Anda sambut. Khawatir panggilan itu tidak datang lagi. Bahkan panggilan itu kadang terasa di dalam hati. Yang disebut oleh Imam Haddad dengan namanya ba'ith. Tiba-tiba ada orang kerentek tergerak untuk melakukan kebaikan. Jangan ditunda nanti. Tunda nanti setan bicara. Saya pengen berbuat baik. Sehingga suatu ketika ada seorang soleh. Seorang yang sangat baik alim. Dia itu kemakruhan-kemakruhan itu tidak pernah melakukannya. Kalau sudah di toilet tidak pernah ngomong dia. Diam. Di toilet. Tiba-tiba suatu ketika di toilet teriak manggil-manggil anaknya. Anakku, anakku sini. Anakku panggil. Kaget anaknya. Kenapa abah ngomong di toilet? Jangan-jangan ada ular atau kejepit atau apa. Didatangi ada apa? Ada apa abah? Kaget anak itu. Rupanya sang abah di dalam toilet itu berkata, anakku, saat aku duduk di toilet ini, aku teringat aku punya uang di bawah kasur sana, mau saya keluarkan untuk anak yatim, anak fakir, untuk pesantren, untuk masjid. Keluarkan sekarang. Takut aku keluar dari toilet berubah. Akhirnya jadi ngomong di toilet. Takut berubah. Dan memang berubah, gampang berubah, coba saja. Anda pengen bantu 5.000 kok ditunda saat ini keluar, jadi yang lainnya kok. Seperti itu. Kullu as'alukum 'alaihi ajran in huwa illa dzikra lil 'alamin. Katakanlah wahai Muhammad kepada siapapun yang kau seru, aku tidak minta balasan darimu di saat aku membawa Al-Qur'an dan hidayah kepadamu. Dan menurut sahabat Nabi Muhammad pun hendaknya harus berkata seperti itu juga. Karena para ulama pewarisnya Nabi. Jadi kalau berdakwah ya kulla as'alukum 'alaihi ajra, aku tidak minta bantal balasan darimu. Yang membalasku Allah. Yang memberikan kecukupan hidupku Allah. Maka ini waspada, urusan dakwah ini penting juga. Jangan sehat, jangan berikan kepadaku, mana balasan untukku? Wah, ini sudah enggak benar. Kul, katakanlah Nabi. Hei Muhammad, katakanlah as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak minta balasan darimu semuanya. Aku hanya minta balasan dari Allah. Dan orang yang mengaku penerus Nabi harus berani ngomong gitu. La as'alukum 'alaihi ajra. Aku membawa Al-Qur'an, membawa agama, tidak minta darimu. Tidak minta balasan untuk pribadi. In huwa illa dzikra lil 'alamin. Kebenaran yang dibawa oleh seorang nabi, Al-Qur'an dan isinya itu adalah untuk memberi peringatan, untuk petunjuk, untuk semuanya. Kalau dikatakan lil 'alamin ini adalah untuk semesta, pelakunya adalah manusia. Makanya kalau sudah manusia ini berpegang dengan Al-Qur'an, maka buahnya adalah pesan-pesan Al-Qur'an akan dirasakan oleh alamin semesta. Kenapa? Tentram, jadi baik. Kambing pun merasakan, pepohonan merasakan, lihat semuanya akan merasakan. Karena mengikuti Maka itu petunjuk Al-Quran. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyambut kebenaran. Dan di saat Anda mewakili Nabi untuk menyeru kebenaran, semoga kita bisa menjadi orang yang berani berkata, Kul la as'alukum alaihi ajra, kami tidak mengharap apa-apa kecuali imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketulusan yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukran katsiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya marilah kita memasuki sesi tanya jawab. Namun seperti biasa, sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari Aini dari Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, Buya, apakah benar bahwa wanita yang pernah berzina dengan yang bukan mahramnya itu diharamkan masuk ke dalam surganya Allah? Karena kemarin saya menerima kiriman video dari salah satu teman saya, dan dalam isi video tersebut menjelaskan bahwa wanita yang seperti itu diharamkan masuk ke dalam surga. Dan bukankah Allah itu Maha Pengampun dari segala dosa-dosa hambanya? Wanita yang berzina dengan bukan mahramnya. Berzina tetap tidak boleh biarpun kepada mahramnya. Bahkan zina yang paling busuk adalah dengan mahramnya. Naudzubillah. Zinal maharim. Zina adalah hubungan laki perempuan yang bukan suami istri. Adalah hina dan rendah. Jadi seolah-olah pertanyaan, kalau mahram boleh zina, enggak boleh. Mahram itu siapa? Adik perempuanmu. Anak perempuanmu. Itu adalah mahram. Zina maharim, dosa-dosa berat. Dan ini dosa terselubung hari ini. Na'udzubillah, kehinaan-kehinaan. Sebuah rumah yang kurang agama. Ini kami mendengar pengaduan-pengaduan yang betul-betul bikin terenyuh. Rumah kurang agama. Sudah begitu orang tuanya tidak begitu perhatian tentang keadaan di rumah tersebut. Tidak pernah mendengar Nabi kalau sudah umur 10 tahun tidaknya dipisah tempat tidurnya. Laki perempuan. Kakak adik melakukan perzinaan, na'udzubillah. Hina, rendah, kasihan. Bahkan mungkin seorang paman, seorang bapaknya. Sekarang zaman-zaman rusak. Sudah tidak punya iman, ngeri. Zina kepada mahram lebih keji, lebih hina lagi. Mahram itu adalah orang yang tidak boleh dinikahi. Seorang anak zina dengan ibunya, seorang ibu dengan anaknya, bapak dengan anak, saudara dengan saudara, paman dengan ponakan, itu zina maharim, rendah dan hina. Ini banyak mulai terjadi hal yang demikian itu. Karena tidak ada agama, bayangkan. Makanya kami menghimbau kepada semuanya untuk mendengar pesan Nabi. Anak umur 7 tahun disuruh untuk sholat. Mura'ulatakum sholatihum abna'u sab'in. Umur 7 tahun, umur 10 untuk ditegasi lagi. Wafarrikuhum fil madaji. Pisahkan tempat tidur mereka di saat sudah umur mulai gede. Tidak harus 10 tahun. Artinya sekiranya dia sudah mulai gede, segera dipisah lagi dengan perempuan khususnya. Maka bercita-citalah dirimu semiskin dan semelarat apapun diri Anda, hendaknya sudah harus mempunyai persiapan kalau anak perempuan harus dipisah kamar dengan laki-laki. Kadang tidak disadari oleh seorang tua, sehingga mungkin anaknya bangun malam umur 9 tahun, 8 tahun, bangun malam melihat kakaknya tersingkap auratnya. Bahkan seorang ibu bercerita, saya suatu ketika malam-malam saya bangun, lihat anak laki-laki saya ternyata masuk ke tempatnya kakaknya, karena pernah melihat kakaknya, dan dia menyingkap auratnya. Na'udzubillah, ini muqaddimah. Na'udzubillah, maka dipisah. Ini keindahan dalam Islam. Dipisah tempatnya. Tertutup. Kamar mandi pun semelarat apapun diri Anda, tolong kalau punya toilet, kamar mandi itu ada kuncinya. Dan nomor satu kan itu, tempat tidur, karena tempat tidur itu orang yang suka lupa. Kalau tidur itu lupa, tidak ada ingat. Tersingkap auratnya, roknya terbuka dan sebagainya. Harus ini waspada. Kalau tidak, masuklah kepada keharaman yang mengerikan, zina maharim. Zina maharim, rendah. Zina dengan mahramnya. Dan zina kepada selain mahram juga sama. Dosa. Tuman lebih gede kalau dengan mahram itu. Baik. Dan mahram ini sangat halus tersembunyi. Anak paman itu bukan mahram. Tapi boleh dinikahi. Jadi sering kita ini karena bergaul di rumah, na'udzubillah, tarbiyah. Dengar Nabi, tolong. Dengar Nabi, waspada tentang anakmu. Jika engkau punya anak laki perempuan, waspada. Apalagi di rumah Anda mungkin Anda punya adik laki-laki, lalu Anda punya anak perempuan gede. Jangan dianggap biarpun paman atau ketahuilah belum tentu dia beragama seperti beragamamu kok. Tak tahunya paman yang merusak ponakannya ada dalam kisah dan banyak kisahnya. Gara-gara itu tadi kamar mandi tidak diperhatikan dan seterusnya. Dosa. Dan zina adalah dosa besar kehinaan. Kalau ada orang dari agama lain, Nasrani, Yahudi, kemudian masuk Islam, orang masuk Islam namanya mu'alaf, mulia. Tidak ada sisa kehinaan. Kalau ada seorang anak berkata, oh ibuku dulu seorang mu'alaf, masih berbangga. Tapi coba yang berkata, ibuku dulu pezina. Hina sepanjang masa, nempel di jidat kehinaan zina. Tidak akan bisa dihapus. Mengerikan, maka hati-hatilah waspada dengan zina. Dan orang mulia susah melakukan perzinaan. Hanya orang rendah yang mudah masuk dalam zina. Seorang wanita Arab waktu itu diajak bai'at oleh Nabi. Diajak bai'at, wanita-wanita Arab ada di tengah-tengahnya adalah Hindun, wanita yang sangat mulia. Diajak berbai'at, berbai'at apa ya Rasulullah? Berbai'at untuk kamu tidak mencuri. Baik, kami tidak akan mencuri. Untuk beriman kepada Allah, baik, kami beriman. Kemudian yang terakhir, berbai'atlah kalian semua untuk tidak berzina. Kaget mereka. Atas dil hurratu. Apakah kebayang orang seperti kami ini berzina ya Rasulullah? Kok harus berbaiat? Di kalangan orang mulia susah melakukan zina. Tapi kehinaan sekarang sudah merata di mana-mana. Orang mulia susah melakukan berzinaan. Atas dil hurratu. Apakah mungkin berzina orang mulia? Orang merdeka? Baik, ini kalau masalah perzinaan mengerikan saat ini. Sebab-sebab bangkitnya syahwat ada di mana-mana, televisi, internet dan sebagainya. Lihat kalau namanya dosa zina nempel di jidat di diri, di jidat di anak keturunan, di jidat tetangga, kampung berzina, na'udzubillah. Kehinaan. Tapi lihat, orang mu'alaf masuk Islam, hari ini pun ada yang mau masuk Islam, saudari kita lihat, masuk Islam selesai. Oh, ibu saya dulu mu'alaf, selesai. Dan orang yang mau baru masuk Islam dihapus dosa masa lalunya. Kalau orang sudah masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak punya dosa, nol dia. Kalau seandainya mati saat itu dia langsung surga. Semoga panjang umur. Nah, tapi pun demikian namanya zina tetap ada tobatnya wahai hamba Allah. Segeralah bertobat. Menyesali dosa itu. Hilangkan sebab-sebab Anda apa orang tersebut terjerumus dalam zina. Harus benar kalau menyesal yang sesungguhnya. Apa sih kenangan yang menjadi sebab zina? Hadiah dari yang menzinai, tempat yang pernah digunakan untuk berzina, sarana prasarana menjadi zina. Hapus semuanya. Menyesal, menangis, adukan kepada Allah dan jangan diceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Allah akan ampuni. Mungkin ada yang bertanya tadi, melihat atau saudaranya melakukan zina lalu mendengar berita zina tidak akan diampuni. Oh, akan diampuni asalkan bertobat. Allah Maha Pengampun kok. Allah akan Maha Pengampun. Menangis, menyesal. Yang pertama, menyesal dibarengi dengan tetesan air mata. Dan berjanjilah untuk tidak menceritakan kehinaan tersebut kepada siapapun dari bangsa manusia. Termasuk calon istri dan calon suaminya. Ini kan kebodohan sebagian orang. Pernah berzina di masa lalu bercerita kepada calonnya. Takut nanti tahu, daripada ketahuan mending saya cerita. Kamu paling bodoh. Tutup app itu, biar Allah saja yang tahu. Itu tanda diampuni oleh Allah. Memang ilmu bertobat dalam zina ini harus benar-benar disempurnakan. Kadang suruh tobat, mau dicambuk, ini mau tobat. Dicambuk di mana? Di depan pesantren. Duh, depan alun-alun hari ini. Itu kan urusan hakim. Bahkan dalam Islam pun dihimbau untuk orang lebih baik menutupi daripada terus terang. Karena ini dosa tersembunyi, aibnya masya Allah kemana-mana. Coba, Anda punya adik berzina, malu. Ya enggak? Saudara zina, malu. Malu bikin kerendahan. Makanya di sisi lain kami himbau kepada siapapun, buka pintu halal. Jangan meremehkan ya urusan SMS dan sebagainya. Ada getaran-getaran, itu adalah bibit-bibit, benih-benih perzinaan. Buka. Pada orang tua kami himbau untuk mudah urusan pernikahan zaman sekarang. Zamannya beda dengan zaman Anda pada zaman dulu. Permudah urusan pernikahan. Jangan menunda-nunda. Orang cerdas berpikir praktis. Dari pas saya dosa, mending saya nikah, kan begitu. Dan nikahnya bukan nikah mending, nikahnya kan nikahnya mending daripada tidak. Oh, enggak nikah beneran dong, milih ya. Baik, akan diampuni. Yang bertanya sampaikan kepada yang bersangkutan, Allah akan mengampuni asalkan dia betul-betul bertobat, menyesali dosanya dan tidak akan mau mengulanginya. Dan dia betul-betul menyesal sebab-sebab terjerumus dalam kehinaan akan ditinggalkan. Allah Maha Pengampun. Dan jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari saudara Iqbal dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buya, bagaimana menyikapi orang-orang yang mengajak pemboikotan kepada produk-produk Israel Amerika, terutama dalam hal teknologi informasi? Apalagi di zaman sekarang, teknologi dan informasi sangat penting bagi kita, juga dalam dakwah Islam di internet melalui teknologi informasi. Padahal teknologi kebanyakan dari mereka, itu bagaimana Buya? Apakah harus benar-benar diboikot meskipun kita perlu untuk dakwah dan sebagainya? Sebelumnya terima kasih. Bicara tentang boikot, memboikot, Nabi pernah diboikot. Karena boikot itu adalah punya makna. Nabi pernah diboikot oleh orang kafir. Dan Nabi tersiksa betul saat itu, tapi beliau Nabi dengan keimanan. Memboikot itu punya arti, dan kita perlu untuk memboikot kalau kepada orang yang zalim, kepada dia kurang ajar sama kita. Itu berlaku, boikot ini penting kalau memang orang itu telah melakukan kesalahan besar kepada kita, memerangi umat Nabi Muhammad, menghancurkan Palestina, memerangi umat Islam di Palestina, maka semua produk kita, produk-produknya harus diboikot dong. Cuman kita harus bedakan. Kepada kafir harbi, orang yang memerangi kita, kita harus punya boikot, bisa memboikot. Artinya, Anda jangan bantu mereka. Kalau Anda membeli produk mereka, berarti Anda telah menolong perjuangan mereka. Nolong orang Islam aja. Anda berapa nyumbang ke orang Palestina? Hah? Nyumbang Palestina mah? Enggak. Setiap hari beli produk orang Yahudi. Anda membantu musuh orang Palestina, enggak sadar. Padahal setiap hari Anda katanya takbir solawatan, Allahu Akbar solawatan. Bagaimana takbir bela Palestina, minum produk Yahudi? Aneh benar tuh manusia. Mulai dari sini, saya paling senang harus minum produk saudara saya. Jangan upayakan, harus yakin ini. Mulai dari diri Anda sendiri. Saya heran. Sekelompok orang kata ingin membela untuk bahkan mungkin ada untuk demo untuk anti Israel membela Palestina. Semua produk Yahudi, ketawa Yahudi. Demo yang banyak, saya untung. Tidak sadar lagi itu yang disuruh Allah Akbar. Saya agak tegas masalah ini, kenapa? Saya perlu mengangkat ekonomi kaum muslimin. Mereka punya produk bagus gara-gara Anda tidak pernah beli, bangkrut mereka. Iman itu iman. Iman. Saya dosa dan bersalah kalau saya masih membeli produk Yahudi. Nah ini dibedakan produk yang mana. Produk dibagi tiga. Dalam kisah peperangan pun terjadi pada zaman Nabi dan setelahnya. Ada tiga produk dibagi tiga. Yang pertama adalah biarpun produknya musuh kita, orang kafir yang memerangi kita, tetap kita boleh membelinya. Produk apa itu? Untuk memerangi mereka, berperang. Kita boleh kok membeli senjata dari mereka. Padahal mereka yang membuat. Sesuatu untuk berperang dengan mereka boleh. Ini tingkat pertama, bahkan wajib. Yang kedua untuk bersaing. Termasuk alat-alat, teknologi dan sebagainya. Kita untuk bersaing dan menggunakan mereka, beli kepada mereka, tapi untuk bersaing, boleh. Alat teknologi, termasuk alat-alat berat untuk buat bangunan, segala macam teknologi, ini perlu karena bersaing di zamannya era teknologi ini. Ambil, beli dari mereka untuk bersaing, artinya juga untuk merangi mereka. Bukan untuk menikmati dengan kemaksiatan, kehinaan, bukan. Yang ketiga, harga mati jangan beli ke mereka. Apa itu? Produk yang saudara Anda juga punya. Air, kerupuk, baju. Misalnya. Maksudnya kita mulai dari yang itu saja. Adapun sesuatu yang untuk bersaing, itu adalah hal-hal yang boleh-boleh saja. Ini sebenarnya kami tekankan, ada kita sebenarnya penekanan kita itu adalah kepedulian dengan tokonya tetangga. Kadang lebih mahal sedikit saja ke toko tetangga. Lebih mahal berapa sih? 200 rupiah. Innalillah, kok pelit banget kamu kepada umat Islam 200 rupiah. Padahal di toko kafir pun kena parkir 2.000. Kamu tidak sadar kamu itu. Coba kalau Anda beli, biasakan dengan seperti ini. Ini rindu kepada keimanan. Rindu kepada Allah. Anda jangan beli air. Itu yang ringan-ringan saja. Adapun produk-produk yang lainnya yang misalnya persaingan, ada yang tidak bisa kita pakai. Motor pun kita boleh membeli produk mereka. Karena di sini juga untuk berjuang kita. Motor, mobil, komputer. Komputer yang dibuat saudara kita seminggu rusak. Motor, bautnya hancur. Ini kan ya, ini bermasalah. Kalau itu adalah tidak terlalu anu. Tapi karena apa? Saudara kita belum bisa membuat yang serupa. Artinya apa? Yang mutlak tidak boleh adalah jika saudara Anda mampu membuatnya. Air bisa enggak saudara kita buat? Kenapa harus pakai merek mereka? Teh, susu. Bisa. Saya mulai dari itu saja. Dan kebetulan saudara kita bisanya yang itu-itu aja. Sudah begitu akhirnya masih buka yang lainnya. Innalillah. Iman. Dan kepekaan itu penting. Tidak jaminan sebuah lembaga perjuangan ternyata sadar makna semacam ini. Kita perlu ingat. Ini kita suruhkan sudah berapa tahun yang lalu. Mungkin Anda mendengar. Alhamdulillah hari-hari ini sudah banyak yang ramai. Sudah mulai sana sini. Ini kita menyuruhkan sudah dari dulu. Abimat sudah tidak jualan produk-produk Yahudi. Sudah lama. Alhamdulillah sekarang banyak di web-web, apa internet, YouTube sudah menyeru pada produk. Alhamdulillah sudah bergerak. Dan semoga kita termasuk orang yang dapat pahala banyak nanti. Menyeru dari dulu sudah. Alhamdulillah kita sudah dari dulu awal. Kita sudah pernah ini. Sudah harus seperti itu dari dulu bukan sekarang. Roti tetangga lebih seneng, lebih enak daripada roti kafir. Cuma kalau tiba-tiba kita disodorkan, dikirim ke rumah air Yahudi, ya saya minum karena sudah dikasih. Tapi kalau beli tidak, saya tidak akan membeli, tidak, sorry. Saya lebih baik haus kalau saya harus beli begitu. Di perjalanan saya beli kok nggak ada, produk ini nggak ada, mending haus. Semoga dianggap sebagai saya pejuang juga deh, seperti orang di medan laga kehausan, haus. Gak kuat. Terpaksa itu keselak mau mati. Itu terpaksa. Anda perlu iman. Seandainya orang yang mendengar hanya sekelompok ini saja, bagi kami sudah beruntung kok kami. Lumayan setiap hari sudah membantu saudaranya. Warung tetangga Anda. Tapi di sisi lain Anda sebagai orang Islam harus lebih jujur dalam tentang produk. Wong Dele aja kalah sama Dele Amerika. Karena Dele kita campur pasir. Ini kan kacau. Tidak jujur umat ini. Ya. Tapi mohon selagi produk-produk saudara-saudara kita yang mereka sudah memiliki dan kekuatannya sama, maka hendaknya Anda membeli produk saudara kita agar mereka terangkat. Dan semoga kita termasuk, kita sudah berpikir semoga ada investor-investor yang mau bergabung, kita akan membuat sebuah semacam perusahaan. Perusahaan intinya adalah untuk mencari produk-produk saudara kita dari home-home industry yang berkualitas tapi mereka belum bisa terangkat. Saya suarakan hari ini, semoga ada investor yang hebat, saya punya uangnya, ininan, dan saya punya manajemen, dan saya punya ilmunya, nanti usaha-usaha apapun, buat roti, buat air, buat sabun, buat ini, kita kumpulkan nanti, akhirnya kita akan besarkan, kemudian akan kita pasarkan, hanya produk saudara kita saja. Karena saya tahu, saya itu pelit, jarang bantu tetangga, paling enggak beli deh bantunya, kan lumayan. Bantu aja enggak, malah beli miliknya orang lain. Keterlaluan Anda itu. Kalau Anda, bahkan na'udzubillah Anda harus sadar, ada mungkin Anda seorang yang dermawan, sering bantu pondok, bantu ini. Tapi kalau Anda masih bantu orang Yahudi, dosa Anda belum tentu bisa kebayar dengan sedekah Anda loh ya. Hati-hati. Tolong waspada. Istighfar kalau terlanjur beli sesuatu produk Yahudi, terlanjur beli. Astagfirullah. Istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak, air dan sebagainya. Dan memang karena produk-produk itu memang kadang kita tidak banyak tahu, kadang kita juga salah beli. Kalau salah beli sih lain cerita, Allah mengampuni. Sudah tahu kok Anda tidak mau menghindar, itu problem di iman Anda. Semoga Allah mengampuni semuanya. Allah alam bisawab. Baik, pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Palimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya mau tanya. Saya mempunyai dua orang ibu. Yang satu ibu kandung dan yang satu ibu angkat. Tetapi mereka tidak akur. Yang saya mau tanyakan, sikap apa yang harus saya ambil? Kata ibu kandung saya harus misah sama ibu angkat karena saya bersama suami masih numpang sama ibu angkat. Sekian dan terima kasih Buya atas jawabannya. Baik, ibu kandung, ada ibu angkat. Dalam Islam ada ibu angkat maksudnya yang merawatmu terus sehingga kamu anggap seperti ibu. Tidak ada ibu angkat namanya adopsi, merubah nasab, itu enggak ada, hukumnya haram. Anggap saja tadi dia punya ibu kandung. Kemudian diambil oleh orang, dirawat sampai gede, disekolahkan, dinikahkan. Nah, Mungkin istilah saja ibu angkat. Kita sering banyak punya ibu angkat ya. Angkat. Tapi yang tidak boleh adalah merubah nasab di aktenya. Haram hukumnya. Baik, bagaimana kalau tiba-tiba seorang anak menemukan ibu kandungnya dengan ibu yang merawatnya ini tidak akur. Dua-duanya adalah orang yang engkau harus berbakti kepada mereka. Anda harus menggunakan kecerdasan Anda agar bisa tetap berbakti kepada dua-duanya. Maka tugas Anda yang paling pertama dan utama adalah mempertemukan ibu. Jadilah Anda juru damai. Anda bisa datang kepada ibu, cerita tentang kebaikan ibu. Ibu yang merawat Anda. Mungkin bahasanya adalah, ibu yang merawat saya, ibu selalu pengen ketemu ibu. Dia banyak salah meminta maaf, dia sangat terima kasih. Bahkan dalam hal ini boleh berbohong kok untuk mempertemukan dua hati. Kalau kepada ibu angkat cerita, ibu saya itu masya Allah juga senang, selama ini terima kasih kok saya sudah ibu rawat, biayai dan seterusnya. Cuman ibu malu ngomong, makanya kelihatannya mukanya tetap kayak cemberut, itu sebenarnya dia malu, padahal dia memang marah sebetulnya. Akhirnya kan kebuka hatinya. Jadi jadilah Anda yang mempertemukan dua orang yang berselisih. Apalagi dua-duanya adalah orang yang Anda harus berbakti kepada mereka. Yang pertama adalah ibu kandung, Anda harus berbakti sebagai ibu kandung. Yang kedua adalah orang yang merawat Anda, Anda harus berbakti. Mimba bihal jazaul ihsan ila ihsan, karena dia telah berbuat baik, Anda harus berbuat baik kepada mereka. Dua-duanya adalah orang yang harus Anda muliakan. Anda jadi pemersatu dulu. Kalau ternyata enggak bisa, berbuatlah baik tanpa harus menyakiti salah satu dari mereka. Kecerdasan lagi itu. Mungkin ngomong dengan ibu, pindah saja tanpa harus ke ibu kandung. Tanpa harus ibu kandung, tidak ada di ibu kandung, tidak ada di ibu, ibu yang merawatnya. Bikin rumah sendiri ngekos. Tapi lihat, ngekosnya hanya untuk nama saja. Tak taunya paginya di ibu kandung, sorenya di ibu satunya. Tetap indah. Dan juga rezeki Anda banyak. Makan di ibu kandung. Makan di ibu yang rawat, disayang semuanya, kan indah. Bukan karena dunia, tapi ya. Jadilah Anda juru damai di antara keduanya. Itulah bekti Anda kepada keduanya. Yang pertama adalah jadi juru damai pemersatu. Jangan sampai keduanya bermusuhan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian pertanyaan yang selanjutnya datangnya dari hamba Allah dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, saya ingin bertanya. Suami saya mentalak saya dan memberi saya surat talak 3. Apa itu? Mentalak. Dan memberi saya surat talak 3. Surat talak 3. Tetapi pas suami saya memberi dan mengucapkan kata talak, suami saya dalam keadaan mabuk. Itu hukumannya bagaimana, Buya? Suami saya merasa menyesal dengan keadaan itu. Dan ketambah lagi saat ditalak, saya sedang hamil. Dan bagaimana jika kami berdua ingin kembali lagi? Terima kasih. Talak yang disampaikan oleh orang yang lagi mabuk sekalipun di dalam mazhab kita Imam Syafi'i adalah dianggap sebagai talak yang sah hukuman. Kenapa kamu mabuk? Kecuali mabuknya adalah mabuk yang tidak disengaja. Makan durian kebanyakan. Tapi kalau mabuknya sengaja, kamu kenapa mabuk? Siapa nyuruh mabuk? Waktu mabuk mentelai istrinya, itu hukuman. Makanya jangan mabuk, biar ngomong kamu gak ngelantur. Hukuman. Jadi dalam mazhab kita adalah mabuk yang disengaja, namanya ta'addi, muta'addi. Orang yang mabuk dengan sengaja, tolaknya adalah jatuh. Hukuman. Supaya tidak biasa mabuk. Kemudian, dan takutlah kepada Allah, hei kaum pria, jangan senjatamu dikit-dikit kalimat cerai. Apalagi sudah cerai 3 itu gak bisa kembali lagi, kecuali mantan istri sudah menikah dengan laki-laki lain, dan laki-laki lain sudah merasakan mantan istrimu. Baru setelah itu kok dicerai dengan sukarela, selesai masa iddahnya, baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Kalau tidak, gak boleh. Na'udzubillah. Maka, dan laki lemah, ngancamnya dikit-dikit cerai itu lemah. Jadi kayak perempuan tuh. Perempuan sih kalau marah-marah, dikit-dikit minta cerai. Karena ngerti, cerainya gak laku bagi dia. Makanya coba ngerti, gak berani itu perempuan itu. Karena dia minta cerai saja, gak jatuh cerai. Karena sebenarnya perempuan itu gak gampang mau dicerai itu. Itu kan kalimatnya cerai. Sebenarnya artinya apa? Yuk membuat perubahan. Gitu sebetulnya. Jangan gitu terus dong bang. Gitu. Cuman karena memang cerai saja saya. Nah itu. Karena dia ngerti cerainya gak laku. Gak jalin. Laki-laki jadi. Kalau laki mengatakan cerai jadi. Baik. Kemudian kalau orang mencerai waktu hamil jadi. Gak ada beda. Hamil tidak hamil jadi cerainya. Cuman perbedaannya kalau hamil. Masa iddahnya berakhir kalau sudah melahirkan. Masa penantiannya. Dan semoga Allah menjaga kita. Semoga yang masih bersatu diberi keindahan. Kalau ada percekcokan, jangan mengarah kepada perceraian. Kalau sudah pernah bercerai, jadikan itu pengalaman pahit yang sudah berlalu. Nikahlah dengan benar. Tapi yang pernah bercerai sebelum nikah, belajar dulu. Kenapa dulu cerai? Kalau penyakitmu masih ada, kamu bakal dicerai juga setelah itu. Orang tidak mau belajar. Makanya kan ada pengalaman berapa kali dia, 1, 2, 3. Wah, cerai 3 kali. Wah, ini jangan-jangan kamu bermasalah. Kok sampai 3 kali ini? Kenapa? Sama. Cerai 1, 2, dan 3. Setelah orang mencerai pertama, jangan buru-buru kembali rujuk. Kecuali sudah jelas apa sih sebab cerainya. Kalau sebab cerainya belum diselesai, belum diselesaikan, belum diberesi, nanti rujuk itu ya cerai lagi. Setelah itu rujuk ya cerai lagi. Wong penyakitnya belum dipangkas, korengnya tetap ada. Koreng di hatinya. Ya? Jadi indahnya dalam Islam ada cerai 1, cerai 2. Dan cerai itu adalah tidak harus selalu jelek. Bahkan menjadi sebuah kewajiban. Jangan seperti salah satu agama pahit manis nikah sekali. Pahit manis nikah sekali. Oh enggak begitu, biarpun nyungsep tempelengan hancur-hancuran jangan cerai. Enggak benar itu. Itu kan bukan di agama kita. Agama kita perceraian adalah solusi karena sudah enggak karu-karuan, hatinya sudah enggak ketemu, kemudian sudah tidak saling menghargai, kemudian jauh dari Allah. Ya tafarraqa, kalau sudah berpisah, yunillahu kulla min sya'atihi, semoga Allah memberikan kecukupan. Jadi perceraian ini ada prosedurnya, tidak dikit-dikit cerai. Tidak dikit-dikit cerai. Jangan dipaksakan kalau memang sudah suami fasik, mabuk, berjudi, ngabisin duit, masa harus bertahan seorang perempuan? Enggak boleh cerai kamu. Tapi gajinya setiap anu diambil sama dia. Suaminya zalim. Baik. Ini adalah kisah perceraian di dalam Islam indah. Tapi ingat, sebagai suami jangan dikit-dikit kalimat cerai Anda keluarkan karena itu adalah membahayakan hubungan suami istri Anda. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan satu orang satu pertanyaan. Dari jamaah bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, saya ingin bertanya Buya. Kaitannya tentang hukum ini ya, hukum ketika ada barang yang hilang ya Buya. Barang hilang. Barang-barang hilang lalu menerawang bahwa apa barang yang hilang dengan mendatangi orang-orang pintar seperti itu, itu apa hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh, barang yang hilang datang kepada orang pintar. Kasihan dia, diajak berhayal. Bohong itu. Ada apalagi kelas ustaz. Ada anak hilang datang kepada orang, enggak benar itu. Hayal, diajak berhayal. Nerawang. Saya bisa nerawang, kelihatan nerawang. Anda jangan berurusan dengan yang demikian itu. Aneh sekali. Saya marah betul suatu ketika ada di sini. Ada setiap ada barang hilang datang kepada satu orang dan sebagainya. Apa itu semuanya? Suruh melihat. Itu kayaknya pernah nonton sinetron. Atau pakai ke air, kelihatan gambarnya orangnya. Itu dan suudon nanti. Akhirnya tangga, akhirnya dukunnya dukun canggih. Ada orang pakai baju merah masuk rumahmu. Oh iya ada. Padahal dia cuma ngomong gitu, Anda sudah, dia pencurinya. Bahaya sekali itu. Cari dengan cara yang wajar. Minta petunjuk kepada Allah. Ya, minta petunjuk. Apakah melakukan sholat hajat, ya Allah kembalikanlah barang hilangku ya Allah. Selesai. Ya, tanya ke sana kemiri. Ada menghubungi dengan polisi, kalau urusannya dengan polisian dan sebagainya. Kalau datang kepada orang soleh, sifatnya untuk minta petunjuk dan mendoakan. Ya alim, ya bukan orang pintar ya. Orang pintar itu kan istilah khusus di sini. Dukun lah bahasa lain. Kalau kepada ulama, orang soleh, habib yang soleh, mohon minta petunjuk, mohon didoakan barang saya hilang. Dia doain. Cuman biasanya orang soleh itu dia punya firasat. Hilangnya di mana? Di rumah. Kapan? Saya nggak merasa tiba-tiba hari Senin, saya cari gak ada. Baik. Kemudian dia ngobrol-ngobrol, anakmu berapa? Ada 3. Terus yang satu kuliah di Jogja dan sebagainya. Oh, no. Kapan pulang anak terakhir? Kemarin baru pulang. Oh ya sudah kalau itu. Tanyakan anakmu, kayaknya ada di sana. Oh betul, dibawa. Ini kan pakai akal, anaknya bawa, dianggap hilang. Rupanya anak bawa, tidak izin. Jadi kadang-kadang tanya ini, oh karena hari Senin dengan adiknya. Hari akadnya anaknya pulang. Oh, dari gitu. Itu bukan rawang itu. Itu pakai akal, pakai mencari, mencoba mengajari, mencari. Kapan terakhir kamu ingat? Itu jangan dianggap perdukunan. Saya dianggap dukun nanti ngomong gitu. Itu hanya menggunakan nalar, kapan kamu terakhir ingat? Terus saya itu kemana? Itu mencari dengan akal. Barangkali sini, barangkali. Bukan terawang-terawangan itu. Tertanya, Nek, Nang, anu cincin mau kamu bawa? Iya, Mi. Ya Allah, tira ini hilang. Kan selesai. Atau naruhnya di mana? Di rak. Rak baru atau lama? Oh, raknya paling jatuh di bawah. Itu loh. Jadi enggak usahlah kalau barang hilang, cari dengan cara yang wajar, zahir. Kalaupun dengan urusan batin, berdoa. Dan jangan tanya kepada setan gundul. Ini awas di Jawa itu ada setan gundul. Kemarin saya ceritakan, kalau barang hilang tuh setan-setan gundul temokno. Dolananku lah ini kan pakai setan gundul macam-macam. Kalau di sini apa? Ada enggak di sini? Enggak usah ya. Enggak usah pakai pinter-pinteran. Kalau datang kepada orang soleh minta didoakan. Jangan mudah datang kepada orang sok berhayal. Nanti diajari suudon, enggak perlu. Enggak penting, enggak boleh seperti itu ya. Wallahu a'lam bisawab. Dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama Buya, apabila saya membacakan doa itu perlu pakai tajwid enggak, Buya? Pakai tajwid. Iya, perlu pakai tajwid seperti kita membaca Al-Qur'an tidak? Baik. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bu pakai tajwid? Boleh pakai tajwid ya. Allahumma boleh. Cuman kalau tidak pakai tajwid, yang penting maknanya tidak berubah juga boleh. Apalagi pakai bahasa Jawa juga boleh. Pakai bahasa Jawa pakai tajwid? Ya, dan jadi enggak pakai tajwid enggak apa-apa. Kalau pakai tajwid yang tartil boleh. Hah? Inna. Boleh. Ini boleh. Jadi bukan dilarang. Kalau pakai tajwid Al-Qur'an karena ada kehormatan tersendiri harus memenuhi, karena kalau berubah maknanya berubah, maka cara baca Al-Qur'an beda, ada ilmu-ilmunya. Saya baca kitab kuning pakai tajwid ya boleh saja. Ya boleh saja pakai tajwid. Baca hadis pakai tajwid boleh. Anda berdoa juga boleh pakai tajwid. Cuman kalaupun tidak pakai tajwid bukan dilarang, yang penting maknanya benar, tidak berubah maknanya, boleh. Boleh-boleh saja, Ibu ya. Baik, ini saja insyaallah. Kemudian sebelumnya tolong dikasihkan mic kepada saudari kita yang mau masuk Islam sebelum kita tutup dengan doa. Saya belum ngobrol, Pak. Saya bertanya. Namanya siapa? Assalamualaikum. Salam. Namanya siapa, Ibu? Namanya Wanda. Ya? Siapa? Warda. Wanda. Saudari Wanda asli agama apa? Kristen Protestan. Baik. Ya, Nabi Isa itu enggak mana dulu? Baik, jadi harus yakini dulu. Apakah masih yakin Yesus sebagai Tuhan? Bukan ya. Yesus adalah nabi mulia di dalam Islam. Harus yakinkan. Kalau Tuhan enggak akan minta tolong, Elia, Elia lima sabaktani, enggak akan ngomong gitu ya. Yakin ya. Kalau memang dia Tuhan tidak akan masbul, tidak akan gundah hatinya. Dia dilahirkan dari rahim seorang wanita mulia, Maryam, yang tidak pernah disentuh oleh Yusuf seperti yang disebutin di dalam Bible. Bible disentuh Yusuf. Di dalam Islam Siti Maryam tidak pernah disentuh. Ini harus yakinkan dulu. Benar, saya yakin seperti itu? Yakin seperti itu ya? Isa mulia. Nabi. Seperti Nabi Muhammad. Bukan Tuhan. Iya. Alhamdulillah, harus yakin itu. Baik. Cukup insya Allah. Baik, kita membaca syahadat dulu. Membaca syahadat, bismillah. Artinya, ya, nanti artinya aku bersaksi. Bersaksi dengan akal, tadi sudah bicara, nalar. Dengan hati bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Tunggal. Sebab agama Kristen juga menganggap Tuhan Allah. Cuman tidak tunggal, ada Tuhan lain. Tuhan Allah yang Maha Tunggal. Baik. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Nabi Muhammad seperti Nabi Isa. Nabi Muhammad seperti Nabi Isa yang diutus oleh Allah membawa pesan wahyu. Yakin ya? Baik, bismillah. Ashhadu. Ashhadu. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku. Aku. Bersaksi. Bersaksi. Bahwa. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Selain Allah. Selain Allah. Dan. Dan. Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad. Adalah. Adalah. Utusan Allah. Utusan Allah. Seperti. Seperti. Nabi Isa. Nabi Isa. Juga utusan Allah. Juga utusan Allah. Nabi Isa. Nabi Isa. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Cukup, insyaAllah. Baik. Ini. Tolong didoakan semuanya, amini, makanya biar masuk Islam dulu baru mengamini, sebab Ibu Win, apa, Winda, saudari Win, Winda, Wanda, detik ini tidak punya dosa, tidak ada dosa, sebab al-Islamu yajubbu maqoblah, Islam itu akan menutup dosa yang lalu, sebanyak apapun dosa yang pernah dilakukan masa lalu, hari ini dihapus oleh Allah, artinya, Winda jauh lebih bagus dari Buya hari ini. Kalau Wanda bisa menjaga, istimewa. Tidak melakukan dosa. Hari ini lebih bagus, karena apa? Banyak dosa nih. Mata kita sering lihat haram ini. Tapi Wanda belum punya dosa detik ini. Belum punya, tidak punya dosa. Amin. Maka diamini nanti doanya. Doanya, doa kami diamini, biar dikabul semuanya. Doain Buya biar selamat semua ya. Doain semua selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, kuatkan iman kami. Kuatkan iman kami. Kuatkan pemahaman kami kepada kebenaran. Dan tampakkan kepada kami kebenaran. Sebagai kebenaran, dan mudahkan kami untuk mengikutinya. Kami mohon ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ampuni kesalahan kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Dosa kami amat banyak, ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, kami takut hukuman-Mu, ya Allah. Ya Allah, yang Maha tahu tentang keadaan kami, orang tua kami ampuni, guru-guru kami ampuni. Dan kami mohon pilih kami sebagai pejuang-pejuang kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Ya Allah, pilih kami sebagai golongan orang-orang yang Kau muliakan, ya Allah. Dan ya Allah, dan berikan kepada kami hati yang serat, yang mudah menyambut kebaikan. Kami tidak ingin menunda kebaikan yang Engkau perserukan, ya Allah. Kami tidak ingin menunda kebaikan yang diserukan oleh kekasih-Mu, Nabi Muhammad. Maka kami mohon, ya Allah, kapan kami mendengar kebaikan yang diserukan, jadikan kami pejuang-pejuangnya. Dan jadikan kami orang pertama yang menyambutnya, dan berikan kepada kami kemauan dan kekuatan untuk menyambut kebaikan tersebut, ya Allah. Jangan Kau tinggalkan kami, ya Allah. Kami takut, ya Allah, Kau ganti dengan yang lainnya, ya Allah. Kami ingin yang selamat adalah kami terlebih dahulu, ya Allah. Kami takut hukuman-Mu, kami takut neraka-Mu, kami takut, ya Allah, bersama golongan orang yang Kau murka, ya Allah. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada sesama kami, umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami selalu peduli dan perhatian kepada mereka. Dan kami mohon jauhkan kami dari berbuat zalim kepada umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Engkau Maha tahu tentang kami, Allah. Dan kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, yang hadir di tempat ini, ya Allah, semuanya yang menyaksikan acara ini, yang mendengar suara ini, ya Allah, kelak kumpulkan kami di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari kekufuran, jauhkan kami dari kesyirikan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan, tetapkan iman kami dalam iman yang Kau ridai, ya Allah, akidah yang Kau ridai, akidah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, hari ini ada hamba-Mu yang Kau ambil menuju kemuliaan, bertauhid, dari semula belum bertauhid. Jaga keimanannya ya Allah. Berikan kepada dia segala kebaikan. Kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepadanya kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan kepada kami semua ya Allah, jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah. Buka pintu halal untuk kami. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah ampuni mereka dan tutup aib mereka. Tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tetap mulia. Dan tutup aib mereka di akhirat sehingga tidak kau hukum lagi. Bencikan kami kepada zina. Buka pintu halal untuk kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Ketulusan, keikhlasan, ketulusan, keikhlasan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al Fatiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang punya kemampuan dan kekuatan dan niat, di samping itu dimulai pembangunan besar dan itu targetnya 4 bulan harus selesai. Kalaupun kan Anda serukan kepada yang lainnya, mungkin bisa membantu sebelah, bisa dilihat itu ada pembangunan 3 tingkat, jumlahnya besar, gak usah disebut angkanya karena angkanya besar, akan tapi di hadapan Allah kecil. Kalau Anda ingin berpartisipasi silakan hadap ke tim, apa yang bisa Anda berikan. Memberikan tidak harus uang, mungkin ada rumah diberikan akan kita jual, apapun nanti bisa jadi amal jariah. Sekaligus kita akan baca khutbah nikah, setelah itu Anda boleh bubaran insya Allah. Mungkin malam ini, pagi ini kita tidak bersalaman, kita akan mengakadkan nikah saudari kita tadi itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.